Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilayh. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayo ikhwan wal akhwat, saudara-saudari sekalian, bapak ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang gharar. Kita sudah membahas tentang gharar dan bahwasannya gharar yang berpengaruh adalah gharar yang banyak, kemudian yang diakadkan bukan karena dia mengikuti, tapi dia adalah asalnya yang diperjualbelikan. Kemudian tidak ada hajat ya yang harus terjadi gharar padanya. Kemudian gharar tersebut bukan pada akad tabarru' ya, tapi akad yang tukar-menukar harta atau al-mu'awadhah, mencari keuntungan atau untuk rahan atau untuk jaminan. Kemudian kita lanjutkan mengenai gharar. Gharar juga terjadi pada akad al-bi'. Gharar terjadi pada akad jual-beli. Terjadi pada tiga tempat. Gharar tersebut terjadi pada tiga tempat. Tempat yang pertama adalah pada akadnya. Gharar yang terjadi pada akad. Ketidakjelasan yang terjadi pada akad. Yang kedua adalah pada mabi'. Pada al-mabi'. Barang yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan terjadi pada barang yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga adalah as-saman, harga pembayaran, terjadi gharar dalamnya, yaitu tidak jelas. Taib. Untuk yang pertama yaitu sighatul aqdi, yaitu lafaz dari akad, bisa terjadi gharar sebagaimana terjadi pada dua jual beli pada satu jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fil bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli di dalam satu jual beli. Jadi sana ada dua jual beli dalam satu jual beli. Misalkan satu barang dijual dengan tunai dan dijual dengan kredit. Dan kreditnya juga bermacam-macam harga. Kemudian dia tidak memilih harga mana yang dia pilih. Dia tidak pilih harga mana yang dia pilih. Maka yang seperti ini termasuk gharar dalam akad jual belinya. Ya. Kemudian selanjutnya bai'ul hasah. Begitu pula yang disebut oleh para ulama dengan jual beli hasah. Bagaimana dikatakan, apabila engkau melempar batu ini, maka jual beli selesai, tidak ada hak khiyar, tidak ada hak pilih. Makanya seperti itu juga diharamkan. Karena tidak diketahui di situ ada gharar, apakah dia ridha apakah tidak ya. Banyak sekali gharar dalamnya. Begitu pula di dalamnya akad yang tidak jelas, seperti perkataan man lamisa fa'alaihi al-bai', barang siapa yang menyentuhnya, menyentuh barang ini, maka dia wajib membelinya. Ya, kalau misalkan yang disentuh adalah barang yang bagus. Tapi kalau misalkan yang disentuh adalah barang yang jelek dan kualitasnya buruk, maka dia akan mendapatkan kerugian. Maka dia akan mendapatkan kerugian. Begitu pula akad yang tidak jelas, yaitu akad yang terjadi pada waktu. Contohnya, saya akan bayar barang ini badal haji, setelah haji. Hajinya kapan dia pulang tidak jelas. Ya. Beda halnya kalau misalkan saya akan membayar setelah haji tanggal sekian, maka itu jelas. Kemudian begitu pula kalau misalkan ada seorang mengatakan saya akan membayarnya ketika saya ada uang. Maka ini juga tidak jelas akadnya. Dan termasuk di dalamnya adalah as-salam ila ajalin ghairi ma'lum. Jual beli salam, yaitu jual beli dengan penyerahan uang tunai, kemudian yang penjual berhutang barang, tapi tidak disebutkan waktunya kapan. Waktunya kapan mendatangkan barang tersebut. Maka disebutkan oleh para ulama ini termasuk gharar di dalam akad. Gharar di dalam akad jual beli dan ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, gharar yang terjadi pada al-mabi', barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan. Yaitu, contohnya berjualan pakaian yang ada banyak pakaiannya di dalam karung. Tidak dilihat jenis pakaiannya seperti apa. Tetapi di sana bermacam-macam pakaian. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan karena ada gharar di dalamnya. Tidak diketahui jenis-jenisnya, apakah dia bagus, apakah tidak. Kalau dia bagus, maka akan menguntungkan pembeli. Tapi kalau dia buruk, maka akan merugikan pembeli. Begitu pula sebaliknya. Ya, bagi penjual, bisa untung, bisa rugi. Jadi ketika kita membahas tentang al-mabi', barang yang diperdagangkan ketika jual-beli, maka dia tidak terlepas dari maisir, tidak terlepas dari perjudian. Dan di dalam perjudian tentu adanya orang yang untung dan juga orang yang rugi. Kemudian tidak diketahui siapa yang untung dan siapa yang rugi. Kemudian ada modal yang dikeluarkan, modal harta yang dikeluarkan. Makanya seperti ini dikatakan judi. Seluruh muamalat yang mengandung tiga unsur ini, modal, ketidakjelasan siapa untung dan rugi, dan ada yang untung dan ada rugi, maka dia dikategorikan sebagai perjudian. Kemudian contoh dalam gharar pada mabi, pada barang yang diperjualbelikan, adalah menjual kambing. Di kumpulan kambing tersebut, saya jual satu kambing dari seluruh kambing ini. Ya, satu kambing, pilih saja satu kambing dari seluruh kambing ini. Maka ini termasuk gharar karena bisa jadi pembeli mendapatkan kambing yang besar sehingga merugikan penjual. Bisa jadi juga dia mengambil yang kecil sehingga menguntungkan yang menjual. Begitu pula jual beli cairan dari hewan untuk perkembangbiakan. Maka yang seperti ini diharamkan karena di sana ada gharar, ada ketidakjelasan apakah nanti akan jadi anak ataukah tidak. Apakah jadi anak ataukah tidak, sehingga diharamkan. Jika ada anak, jadi anak maka menguntungkan. Jika tidak jadi anak, maka dia merugikan. Dan keluar modal untuk membayar benih tersebut. Begitu pula, diharamkan berjual beli anak yang masih di dalam perut hewan. Ya, saya beli bayi yang berada di perut hewan tersebut. Atau misalkan, apabila bayi yang dalam perut ini melahirkan, maka saya beli anaknya. Maka yang seperti itu terjadi ketidakjelasan. Bisa jadi bayi tersebut tidak lahir, anak dalam perutnya tidak dilahirkan. Bisa jadi dua, bisa jadi tidak, bisa jadi cacat. Banyak sekali sesuatu yang berdampak kerugian. Apabila lahirnya dua atau tiga, misalkan kambing, maka sangat menguntungkan bagi pembeli. Tapi kalau misalkan tidak lahir sama sekali, mati misalkan, maka sangat merugikan pembeli. Sehingga yang termasuk gharar yang diharamkan. Kemudian ayol ikhwan, diantara bentuk gharar di dalam barang adalah menjualkan barang yang sudah barang miliknya tapi dia hilang. Ya, saya jual kambing saya yang hilang, silahkan cari sendiri. Kalau kamu dapat, maka itu milikmu ya dengan harga murah tentunya. Kalau tidak dapat, ya sudah, itu salah kamu. Makanya seperti ini akad yang ada ghararnya, ya, jual beli mabiknya ini juga gharar. Barangnya juga tidak jelas, maka tidak diperbolehkan. Begitu pula barang yang telah dicuri orang lain, ya. Motor saya sudah dicuri ini, kalau kamu dapat, sini sama bayar 2 juta, itu motornya harusnya 15 juta misalkan. 2 juta saja kamu bayar ke saya, kalau kamu ketemu ya ambillah, kalau enggak ya saya ambil 2 juta ini. Maka di sini ada perjudian di dalamnya. Ada perjudian di dalamnya dan tidak diperbolehkan. Begitu pula di dalamnya ada jual beli buah yang belum matang, belum tampak kematangannya, ya tidak harus matang sekali, tapi saleh lil akal, boleh, artinya layak untuk dimakan, walaupun tidak sangat matang. Maka di situ menjual beli buah sebelum dia layak dimakan, maka hal tersebut diharamkan dengan syarat takhliyah. Syarat takhliyah yang dimaksud dengan syarat takhliyah adalah membiarkan dia sampai dia matang baru dipanen. Maka yang seperti ini diharamkan. Maka yang seperti ini diharamkan. Tetapi kalau misalkan buah yang belum matang, misalkan mangga belum matang, langsung dipotong pada hari itu juga, pada saat itu juga diberikan uangnya, kemudian diambil mangga mentahnya seluruhnya, ya, atau dalam bahasanya bisyartil qat'i, dengan syarat langsung dipotong, maka hal ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan. Tapi kalau misalkan belum matang, kemudian dibiarkan sampai matang, maka yang seperti ini diharamkan. Karena bisa jadi terjadi kerugian di dalamnya, atau bisa jadi untung di dalamnya. Kemudian termasuk bentuk gharar di dalam akad jual beli adalah as-saman. Pembayaran dari barang yang diperjualbelikan. Ya, contohnya seseorang mengatakan, saya membeli mobil kamu dengan 100 ekor kambing. Saya membeli mobil kamu dengan 100 ekor kambing. 100 ekor kambing ini dikatakan gharar di dalamnya. Mengapa? Nanti bisa kambing yang berusia 5 bulan. Dan ada juga kambing yang berusia 3 tahun. Bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan kambing yang berusia muda, maka tentu merugikan orang yang menerima pembayaran tersebut, yaitu para yang penjualnya. Ya, seperti itu. Jadi ini termasuk gharar di dalam akad. Atau misalkan terjadi gharar, misalkan saya beli barang, pembayarannya nanti setara dengan harga beras 100 kilogram. 100 kilogram, tapi dibayar dengan uang. Nah, ketika itu terjadi naik turun harga beras. Bagaimana sekarang? 13 ribu lah. Kemudian bisa juga turun. Ya, maka seperti ini pembayaran yang tidak jelas dan terjadi gharar di dalamnya. Terjadi gharar di dalamnya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Allah alam bisawab, mudah-mudahan kita bisa memahami beberapa hal tentang gharar insyaAllah. Ya, di mana ketidakjelasan terjadi di dalam transaksi jual beli. Allah alam bisawab, barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.